ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini Allah masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang itu semua kita mengharapkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab A'unul Ahadits Shamat Syarhul Adabil Mufrad. Kita telah memasuki babu ismi qati'ir rahimi, bab dosa orang yang memutus silaturahmi. Telah kita bacakan hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga orang yang memutus rahimnya, hubungan kekeluargaannya. Kemudian telah kita bacakan pula hadis yang kedua, di mana Rasulullah SAW bersabda, innar rahima syujanatun minar rahman. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kata ar-rahim itu bagian dari ar-rahman, nama Allah ar-rahman. Huruf-hurufnya diambil dari nama Allah ar-rahman. Ra, ha, mim. Diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Taqulu ya Rabbi, Rahim berkata, wahai Rabbku, inni zalimtu, sungguhnya aku dizalimi. Ya Rabbi, inni kuti'tu, kata Rahim, ya Rabbi, sungguhnya aku diputus. Ya Rabbi, inni, ya Rabbi, kata Rahim, terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sungguhnya aku diperlakukan seperti ini dan seperti itu, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Fayujibuha, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ala tardhaina an aqta'aka man qata'aki, tidakkah engkau ridha jika aku putus kebahagiaan dunia dan akhirat pertolonganku dari orang yang memutus engkau wahai Rahim. Wa asila man wasalaki, dan aku akan sambung, aku akan berikan kebaikan dunia dan akhirat kepada orang yang menyambungmu wahai Rahim. Dan telah kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah terhadap dua hadis yang agung ini. Maka kita akan melanjutkan dalil ketiga berupa asar dalam bab ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Adam bin Abi Iyasin, qala haddatsana Ibnu Abi Dzibbin, qala haddatsana Sa'id bin Sam'ana, qala sami'tu Aba Hurairah yata'awwadzu min imarati sibyani wasufaha. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad asar yang sahih ini Di mana sanad ini sampai ke Sa'id bin Sam'an, disebutkan beliau berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah yata'awwadz memohon agar lindungi dari kepemimpinan as-sibyan, anak-anak, wasufaha, dan orang-orang yang bodoh. Abu Hurairah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak dipimpin oleh anak-anak, anak-anak yang masih muda, dan orang-orang yang bodoh, yang dungu, sufaha. Faqala Sa'id bin Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an berkata, fa akhbarani Ibnu Hasanata al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, kata Sa'id bin Sam'an, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Hasanah al-Juhani bahwasanya dia bertanya, Ibnu Hasanah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ayatu dzalik, apa tanda kepemimpinan anak-anak yang masih muda dan orang-orang yang bodoh, yang dungu? Qala, kata Abu Hurairah, antuqta'al arhamu, ketika silaturahmi diputus, tidak dijalin, wa yuta'al mughwi, dan orang yang menyesatkan ditaati, wa yu'sal mursyidu, dan ketika orang yang memberi petunjuk itu didurhakai, diingkari. Ini atsar yang sahih, sanadnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, fi hadzal athari bayan anna imarata sibyani wasufahai khatarun 'alal ummah. Dalam atsar ini, perkataan sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa kepemimpinan anak-anak muda dan orang-orang bodoh itu adalah suatu yang sangat berbahaya bagi umat ini. Kepemimpinan anak-anak yang masih muda dan orang-orang bodoh itu adalah suatu yang sangat berbahaya untuk umat Islam ini. Kenapa? Wa dzalika annal imarata tatatallabul adla wal waqara war rahmata hatta yaqumal insanu bi sya'ni man huwa amirun alaihim. Kenapa bahaya kepemimpinan anak muda dan orang bodoh? Karena suatu pemerintahan itu, suatu kekuasaan itu memerlukan keadilan, al-waqar, kesabaran, rahmat, kasih sayang, supaya seorang insan mampu menyelesaikan urusan-urusan rakyatnya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin itu harus berbuat adil, sabar, dan penyayang dengan rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Wahiya tashmalul imaratal amata wal imaratal khasah. Nah, kepemimpinan yang dimaksudkan dalam asar ini mencakup kepemimpinan yang sifatnya umum dan kepemimpinan yang sifatnya khusus. Contohnya, al-imaratul 'amatu ka imaratil muluki war ru'asa'i wal khulafa. Kepemimpinan yang umum, sifatnya umum, seperti kepemimpinan raja-raja, kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja. Waruasa, kepemimpinan, kepala negara, presiden, perdana menteri, dan yang semisalnya. Wal khulafa, dan kepemimpinan oleh para khalifah-khalifah. Yang ini dulu kita bisa dapati pada masa-masa awal Islam. Ada kekhilafaan. Masa-masa kekhilafaan. Seperti Daulah Abbasiyah, Umayyah, dipimpin oleh khalifah-khalifah. Ini pembagian pertama, kepemimpinan yang bersifat umum, yang tertinggi, yang dipimpin oleh raja, maka bentuk negaranya disebut dengan kerajaan atau kepala negara, bisa berbentuk republik dan semisalnya, atau khalifah, maka bentuk kepemimpinannya berupa kekhilafaan. Kemudian yang kedua, wal imaratul khassatu nuwabuhum, dan jenis kedua dari kepemimpinan itu kepemimpinan yang sifatnya khusus, yaitu para wakil-wakil raja, presiden, atau khalifah, wakil-wakil mereka. Ini ada kepemimpinan khusus, wakil-wakil mereka, anak buah mereka, anak buah raja, anak buah kepala negara, anak buah khalifah. Wahiya kulluha taftaqiru ila an yakunal amiru sawa'un kanal amiru sahib wilayatin amma aw sahib wilayatin khassa ila an yakuna waquran wa aqilan wa rahiman. Semuanya tadi, baik kepemimpinan yang sifatnya umum atau kepemimpinan yang sifatnya khusus, semuanya itu membutuhkan kepada seorang amir, pemimpin, penguasa, baik pada kepemimpinan yang umum atau yang khusus, semuanya membutuhkan seorang pemimpin penguasa yang wakur, yang penyabar, aqilan, yang berakal, rahiman, dan penyayang. Li'annahu idza kana sabiyan aw safihan fa innahu la yuqaddaru ma huwa fihi minal amali wal mansibi alladhi yatatallabu minhu ar-rahmata wal qiyama bi syu'uni ra'iyati haqqa qadrihi. Dikarenakan jika pemimpin atau penguasanya anak muda, anak kecil, atau orang yang dungu, tidak berakal, sewenang-wenang, maka bagaimana mereka akan melakukan berbagai tugas dan pekerjaan yang tidak bisa diperkirakan banyaknya, la yuqaddar, tidak bisa diperkirakan begitu banyak tugas seorang pemimpin penguasa mengurusi rakyat-rakyatnya, problema-problema rakyatnya. Yang itu semua untuk mengurusi permasalahan-permasalahan rakyatnya itu membutuhkan yatatallabu rahmat, kasih sayang, lemah lembut, wal qiyam bi syu'uni ra'iyah haqqa qadri, dan membutuhkan seorang pemimpin itu atau penguasa itu membutuhkan menyelesaikan seluruh, mengurusi seluruh urusan-urusan rakyatnya haqqa qadrihi, sebagaimana mestinya, dengan adil, tidak zalim, dengan bijaksana. Wa lidza ta'awwadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu min imaratis sibyani wasufaha. Oleh sebab itu, Abu Hurairah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dipimpin oleh anak-anak kecil dan orang-orang dungu. Disebabkan tadi, untuk mengurusi suatu negara, suatu permasalahan-permasalahan rakyat, itu dibutuhkan penguasa pemimpin yang sabar, berakal, dan penyayang. Adapun anak-anak yang masih kecil dan orang dungu tidak memiliki sifat ini, sehingga akan kacau, berantakan suatu negara jika dipimpin oleh anak kecil atau orang-orang dungu. Summa dzakara 'alamat dzalik wa huwa an yuta'al muwi walladzi la yajuzu an yuta'a. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tanda-tanda kepemimpinan anak muda dan orang-orang dungu. Kapan terjadinya? Ketika orang yang menyesatkan al-mughwi ditaati, padahal mereka tidak boleh ditaati. Nah, tidak boleh kita mengikuti orang-orang sesat. Bahkan kita wajib mentahdir, memperingatkan umat dari orang-orang sesat yang kesesatan itu sangat berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Bal yuta'ul musibu wal mukhlisu fi ma ya'ti bihi minal haqqi wa ya'muru bihi wa yurshidu ilaihi. Akan tetap yang seharusnya dilakukan oleh setiap kaum muslimin adalah mengikuti orang-orang yang benar di atas sunnah, bermanhaj ahlu sunnah, bukan mengikuti orang-orang yang menyesatkan, dan mengikuti orang yang ikhlas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, seorang da'i ilallah, orang yang berdakwah, mengajarkan Al-Quran, hadis, akidah yang benar, tujuannya adalah berdakwah ilallah, menyampaikan agama Islam ini, mengharapkan keutamaan dakwah, amal jariah yang diamalkan oleh banyak orang, bukan mencari pengikut. Ya. Ini bentuk keikhlasan yang benar dalam berdakwah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Sehingga seorang da'i, ketika tidak diterima dakwanya atau dicela, itu tidak membuat dia patah semangat dalam berdakwah, karena bukan mencari pengikut, tetapi menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun hidayah, seorang itu mau menerima atau tidak, itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang memberi hidayah taufik, mau menerima, mengamalkannya, itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai dai hanya menyampaikan. Kata Syekh Zaid Al-Madakhili rahimallah, seharusnya yang diikuti adalah orang yang benar manhajnya, akidahnya, yang ikhlas dalam apa yang dibawanya berupa kebenaran, dan mengikuti apa yang da'i-da'i itu perintahkan dan bimbingkan. Wa alamatu dzalika kadzalik qati'atul arham kama huwa mawdhu'ul bab. Dan di antara tanda kepemimpinan anak-anak muda dan orang-orang dungu adalah adanya atau ketika silaturahmi itu diputus, tidak disambung, ya. Orang-orang melalaikan ibadah yang besar ini, silaturahmi. Nah, ini kata beliau adalah topik dari bab ini. Nah, dari hadis ini syahidnya, intinya adalah ini. Antuk ta'al arham. Nah, asar ini menunjukkan tercelanya memutus silaturahmi. Nah, karena itu adalah tanda kepemimpinan anak-anak muda dan orang-orang dungu yang Abu Hurairah berlindung kepada Allah darinya. Nah, sehingga qati'atul arham, memutus silaturahim adalah perbuatan tercela sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Nah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Nah, tidak masuk surga kata Allah orang yang memutus silaturahim. Wal iyadzu billah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memutus silaturahim. Wa hadhihi syarrul qati'ati kama sabaqa bayanuhu fil ahaditsis sabiqah. Dan ini, asar ini menunjukkan kejelekan memutus silaturahmi sebagaimana penjelasannya telah disebutkan pada hadis-hadis yang telah berlalu. Nah, sangat banyak celaan baik dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa silaturahim adalah dosa besar, perkara yang sangat diingkari dalam syariat kita. Bahkan dalam ayat yang beberapa kali kita sebutkan dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23, nah, ancamannya sangat keras dari Allah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Naam. Maka sekiranya jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan berbuat kerusakan dan memutus hubungan kekeluargaan, memutus silaturahim. Maka ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka mereka orang-orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Termasuk orang tadi yang memutus silaturahim. Dan Allah buat tuli mereka dan dibutakan mata-mata atau penglihatan mereka. Waliyadzu billah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.